بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله. Dalam pembahasan kita yang telah lalu pada kitab Fadlul Islam bab mengenai bahwa kebid'ahan itu lebih jelek daripada dosa besar, Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari suatu kelompok yang belum ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun nanti akan kita lalui, sebetulnya benih-benihnya ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun belum muncul kelompok tersebut. Dalam keadaan kelompok tersebut saja belum muncul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan kita darinya. Dan sampai-sampai beliau memperingatkan dengan peringatan yang keras, beliau mengatakan, dimanapun kalian menemui mereka, maka bunuhlah mereka. Ya, itu perangi mereka. Sampai seperti itu. Menunjukkan betapa jeleknya kelompok ini, betapa jeleknya kebid'ahan yang mereka ada-adakan dalam agama. Apa kebid'ahan mereka? Kebid'ahan mereka, yaitu mereka mengada-adakan suatu bentuk ingkarul mungkar, pengingkaran kemungkaran, pengingkaran suatu kesalahan yang terjadi dari penguasa kaum muslimin dengan cara yang tidak disyariatkan dalam Islam. Syariat Islam menetapkan bahwa kaum muslimin hendaknya mendengar dan taat kepada penguasanya, barran kana aw fajiran, baik itu penguasanya adalah orang yang baik ataupun orang yang fajir, orang yang adil ataupun orang yang zalim. Namun Khawarij justru mencontohkan dan mengajak kaum muslimin untuk mencabut baiat dan bersikap tidak mendengar dan taat kepada penguasa yang zalim, kepada penguasa yang melakukan kemungkaran, dan bahkan mereka mengkafirkan penguasa. Seringkali mereka mengkafirkan penguasa. Sampai-sampai pada masa itu sahabat, saja sahabat Ali kafirkan oleh mereka. Nah, maka inilah keadaan mereka. bertentangan dengan syariat Islam. Syariat Islam mensyariatkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa yang tidak lain. Dengan sikap mendengar dan taat ada kemanfaatan yang besar bagi kaum muslimin. Darah akan terjaga dan juga kaum muslimin akan bersatu, tidak berpecah belah. Ya. Kemudian juga ekonomi pun akan jalan dengan lancar, ibadah pun juga tidak terganggu, ya, tidak tertimpa kaum muslimin dengan rasa takut untuk keluar melakukan aktivitas mereka. Ini hikmahnya atau ini manfaat dari sikap mendengar dan taat kepada penguasa. Namun mereka justru menyeru dan mengajak untuk berbuat yang sebaliknya, yang tentu saja dengan pemberontakan yang mereka serukan kepada kaum muslimin, untuk memberontak kepada penguasa kaum muslimin yang sah. Maka terjadilah kekacauan, terjadilah pertumpahan darah dan yang lain sebagainya dari kerusakan-kerusakan yang sangat banyak, yang tidak bisa dihitung jumlahnya, dan kerugian-kerugian yang sangat besar bagi kaum muslimin. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala melanjutkan syarahnya. Beliau meneruskan untuk yaitu menjelaskan mengenai firqah ini, Khawarij, salah satu firqah yang paling tua dari kalangan ahlul bid'ah yang mengada-adakan perkara yang baru dalam agama. Qala hafizahullah, wa awwalu badrati al-Khawarij kanat fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan benih pertama dari kaum Khawarij dahulu ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hinama qala dzul khuwaisirati lir rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dzul khuwaisirah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'dil fa innaka lam ta'dil, adillah kamu karena sungguhnya kamu tidak adil. Berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lancangnya, mempertanyakan keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau membagikan ghanaim, membagikan ghanimah, hasil rampasan perang yang kalau tidak salah pada setelah peperangan Hunain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memang membagi ghanimah kepada orang-orang yang, yaitu melebihkan ghanimah kepada orang-orang yang memang termasuk mu'allafah, yang ingin dipikat hati-hati mereka supaya kokoh di atas Islam, memberikan jatah yang lebih dari ghanimah tadi. Maka Dzul Khuwaisirah datang dan mengira bahwa ini adalah suatu sikap tidak adil dalam pembagian ghanimah, sehingga langsung melancarkan kritiknya dengan terang-terangan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu berposisi sebagai penguasa waliul amr, bagi kaum muslimin. Ini benih-benih sikap kritik secara terang-terangan di hadapan manusia terhadap penguasa telah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan apa? I'dil fa innaka lam ta'dil. Adillah kamu karena sungguhnya engkau tidak adil. Qala hafizahullah, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailaka wa man ya'dil idza lam a'dil. Celaka engkau, siapa yang adil apabila aku tidak adil? Yaitu kalau saja aku tidak adil, maka siapa yang bisa melakukan atau membagi dengan adil? kalau saja aku tidak dinilai tidak adil. Qala falamma dhahaba ar-rajulu qala, maka ketika orang itu telah pergi, yaitu Dzulkhuwaisirah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju min dhi hadza qaumun tahqiruna salatakum ila salatihim, akan keluar dari anak keturunan orang ini suatu kaum yang kalian akan menganggap remeh salat kalian dibandingkan salat mereka, ya. Itu salat mereka itu sangat khusyuk, ya. Sangat bagusnya seperti itu, ya. Sampai-sampai kalau kalian melihat mereka salat, kalian akan meremehkan salat kalian, ya. Dibandingkan dengan salat mereka. Qala wa ibadatakum ila ibadatihim. Dan ibadah-ibadah kalian akan kalian remehkan dibandingkan dengan ibadah mereka. Tidak sebanding secara zahirnya tentu saja, ya. Adapun para sahabat tentu saja ibadah mereka adalah ibadah yang paling ikhlas, ya, dan paling mendekati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling mencocoki petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun secara zahirnya, ya, ketika dibandingkan dengan, ya, ibadahnya khawarij terkandung padanya ghulu, ya, bersungguh-sungguh dengan sangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuk ibadah. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menggambarkan bahwa mereka adalah ahlul ibadah, kaum yang keluar dari keturunan Dzulkhuwaisirah ini, ya, adalah kaum yang ahli ibadah. Namun apa? Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Akan tetapi mereka keluar dari agama, yaitu ghulu, ya, terlalu berlebih-lebihan dalam menjalankan agama ini, ya. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah keluar dari buruan, ya. Karena saking kencangnya anak panah tersebut, ketika melesat dan mengenai buruan akan tembus sampai ke sisi satunya, ya. Sebagaimana itu, seperti itulah pula mereka, ya, ingin berpegang dengan agama dengan sekuat-kuatnya, namun ghulu, ya, sehingga tidak mencocoki petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa inama laqitumuhum faqatuluhum. Maka beliau menyampaikan setelahnya sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam matannya. Fa'inama lakitumuhum, dimanapun kalian menemui mereka, faqatuluhum, maka bunuhlah mereka. Qala wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lainnya, kalau hadis yang pertama tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Nah, dan yang kedua ini masih sama, muttafaqun alaih juga dari Ali bin Abi Thalib. Namun ada lafaz yang lainnya, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla adin. Kalau saja seandainya aku menjumpai mereka, sungguh aku akan memerangi mereka, ya. Qatla adin, sebagaimana pembunuhan terhadap kaum Ad, aku akan membunuh mereka, memerangi mereka sebagaimana, ya, pembunuhan yang terjadi kepada kaum Ad, yaitu sebagaimana azab yang ditimpakan kepada kaum Ad, ya. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, Adun al-ummatul ma'rufatu wa hum qaumu Hudin. Ad adalah suatu umat yang ma'ruf, yang dikenal, suatu bangsa yang dikenal, ya, oleh bangsa Arab. Wahum qawmu Hud, dan kaum Ad ini adalah kaumnya Nabi Hud, diutus mereka, pada mereka, ya, Nabi Hud alaihissalam. Namun mereka kufur kepada Nabi Hud, menentang Nabi Hud. Qala waqad qatalahumullahu syarra qitlah, Dan Allah telah membunuh mereka dengan seburuk-buruknya pembunuhan, yaitu mengazab mereka dengan azab yang paling keras, ya. Yaitu di dunia, dikarenakan kekufuran mereka. Qala bi ansallatu alaihimur rihul arrihal aqim. Di mana Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka angin yang aqim, yang tidak ada kebaikan padanya, ya. Yaitu angin yang berhembus terus menerus, ya, selama 7 hari, ya, atau 7 malam 8 hari, berhembus selama 7 malam 8 hari, anginnya sangat kencang, sangat dingin, ya. Kemudian angin-angin atau angin tersebut membinasakan mereka, ya. Disebutkan di sini oleh Syaikh Shalal Fauzan ayat surat Al-Qamar ayat yang ke-20, tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqair. Angin tersebut mencabut para manusia, mencabut orang-orang dari kaum 'Ad, ka'annahum a'jazu nakhlin munqair, seakan-akan mereka itu batang-batang pohon kurma yang tercabut dari tanah, ya. Dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan, tanzi'un nas, angin tersebut mencabut manusia, ay tahmilun nasa ila ananis sama, yaitu melemparkan, mengangkat para manusia sampai ke langit, ya. Saking kencangnya angin tersebut, ya, dapat meniup mereka, mengangkat mereka sampai ke langit. Qala thumma tankisuhum ala ru'usihim, summa tunkisuhum ala ru'usihim, kemudian membalikkan mereka di atas kepala-kepala mereka. Fatandaqqu a'naqahum, maka maka patahlah leher-leher mereka, ya. Padahal kaum 'Ad ini adalah orang-orang yang sangat besar fisiknya, namun angin yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan ini sangat kuat sehingga bisa melemparkan mereka dan membalikkan mereka sehingga terjatuh di atas kepala-kepala mereka sampai patah lehernya, ya. Bayangkan begitu kuatnya angin yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan tersebut, menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Suatu kaum yang dianggap sangat kuat saja, ya, dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Yang dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Haqqah, ya, ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahal tara lahum min baqiyah, maka apakah engkau melihat ada yang tersisa di antara mereka? Itu ini sebetulnya pertanyaan yang maksudnya penafian. Tidak ada yang tersisa di antara mereka kaum 'Ad. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan azab berupa angin yang sangat kencang tersebut, yang sangat dingin, yang bertiup selama 7 malam 8 hari, ya, menjadikan mereka semuanya tewas, ya. Menjadikan mereka kemudian bergelimpangan di tanah. Tidak ada yang tersisa sama sekali di antara mereka. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau saja menjumpai Khawarij, maka akan menimpakan azab yang sama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersungguh-sungguh dalam memerangi mereka, tidak akan menyisakan mereka sedikit pun, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum 'Ad, tidak tersisa sedikit pun di antara mereka. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya kebid'ahan kaum Khawarij itu sangat buruk, sangat jelek. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan seperti ini, kalau saja aku menjumpai mereka, aku akan bersungguh-sungguh dalam memerangi mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum 'Ad, yaitu tidak tersisa seorang pun di antara kaum tersebut. Qala walikibai ajsamihim ka'annahum ajazun nakhlin. Dan dikarenakan besarnya tubuh-tubuh mereka, maka seakan-akan mereka itu adalah batang-batang kurma, batang-batang pohon kurma, ya, di mana pohon kurma itu besar-besar batangnya, ya. Maka orang-orang kaum 'Ad ini ketika terpelanting dan terlempar, ya, terbanting ke tanah, diumpamakan seperti kurma yang tercabut dari tanah, ya. Qala ay judhu'in nakhli al-mujtas li'anna lahum ajsadan kabiratan tawilatan, ya, yaitu batang-batang pohon kurma yang tercabut dikarenakan, atau kenapa diumpamakan seperti itu, dikarenakan mereka memiliki jasad-jasad, yaitu fisik yang besar dan tinggi, ya. Ini keadaan mereka kaum 'Ad, kaum yang besar, yang tinggi, yang kuat. Namun Allah Subhanahu wa taala Al-Qawiyyul Matin, yang maha kuat, ya. Syadidul Iqab, yang sangat keras iqabnya, hukumannya, ya, mampu untuk melakukan segala sesuatu, ya. Membinasakan kaum tersebut dalam waktu yang relatif singkat, ya. 7 malam 8 hari, tidak tersisa seorang pun di antara mereka. Naam. Qala fal khawariju amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi iqa'il uqubati radi'ati alaihim ka'uqubati qaumi 'ad. Maka Khawarij, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerangi untuk menimpakan kepada mereka uqubah, hukuman yang akan membuat mereka jera, ya, sebagaimana hukuman yang ditimpakan kepada kaum 'Ad, sebagaimana azab yang ditimpakan kepada kaum 'Ad. Qala li syarrihim wa fasadihim, karena kejelekan mereka dan kerusakan yang mereka bawa di muka bumi. Wa nasyrihim syarr bisababi madhhabihim wa khurujihim, dan karena mereka telah menyebarkan kejelekan disebabkan mazhabnya mereka dan pemberontakan mereka, mazhab takfir, sikap tidak mau taat kepada pemerintah dan juga mengkritik pemerintah secara terang-terangan. Ini kejelekan-kejelekan yang mereka wariskan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, yang sebagian kaum muslimin mungkin hanya mengambil, ya, takfirnya saja, tapi tidak mengangkat senjata. Sebagiannya lagi hanya mewarisi, ya, pengkritikan kepada penguasa kaum muslimin dengan secara terang-terangan. Namun juga tidak mengangkat senjata misalnya. Sebagiannya lagi mengambil semuanya, ya, mengkafirkan, mengkritik penguasa kaum muslimin, mengangkat senjata, ya. Maka kaum muslimin atau sebagian dari mereka mewariskan, bedahnya kaum Khawarij ini ada yang mewariskan sebagiannya saja, ada yang mewariskan, ya, banyak dari kebidahan-kebidahan mereka. Qala fahum fi'atun dhalatun wa fiha khatarun 'alal ummah. Maka mereka adalah kelompok yang sesat dan pada mereka ada bahaya yang sangat besar atas umat Islam. Qala wa laysal khataru 'ala ulatil umuri faqat, dan bukannya bahaya mereka terbatas kepada penguasa kaum muslimin saja, ya. Bukan kemudian kejelekan yang mereka timpakan hanya kepada penguasa saja, namun kepada umat. Qala bal 'alal ummati 'umuman, akan tetapi kejelekannya itu apa? Dan bahayanya menimpa umat ini secara umum, ya. Di mana mereka tidak hanya memerangi penguasa saja, yang menjadi korban siapa? Yang menjadi korban, ya, adalah kaum muslimin secara keumuman. Yang menjadi korban adalah para wanita, yang menjadi korban adalah anak-anak kecil yang tidak berdosa, ya. Ini menjadi korban mereka, kaum Khawarij, ya. Dan bahkan sebagaimana kita lihat, yang menjadi korban adalah diri-diri mereka sendiri untuk zaman sekarang ini, ya, mengadakan bom bunuh diri. Dan yang menjadi korban adalah anak-anak mereka, ya, dibawa serta ketika melakukan aksi bom bunuh diri. Ya. Ya katakanlah dia ingin melakukan bom bunuh diri di tempatnya orang kafir. Lah anaknya sendiri kenapa dibunuh? Apakah berpahala dengan mengajak anak tersebut untuk ya, kemudian dia bunuh dengan bom bunuh dirinya? Ya. Maka inilah khatarul jahl, betapa bahayanya kejahilan. Ketika syubhat masuk, tidak bisa menimbang ya, perkara dengan timbangan yang benar, dengan timbangan syariat. Nah, maka walhamdulillah bagi ahlu sunnah ya, yang berusaha untuk betul-betul mengerti syariat dengan sebenar-benarnya, dengan semurni-murninya, ya, mereka memiliki benteng dan perisai yang kokoh dari penyimpangan-penyimpangan semacam ini. Bismillahi ta'ala. Namun jangan coba-coba seseorang ketika sudah merasa memiliki ya, benteng yang kokoh, mengetahui tentang sunnah, ya, mencoba-coba untuk mencari syubhat mereka apa sih ya, yang mereka sebarkan di media-media mereka. Jangan sampai seorang mencari bahaya, bermain-main api dengan melihat kepada syubhat-syubhat mereka. Ya. Yang dimana syubhat-syubhat tersebut apabila diajukan kepada ulama ahlus sunnah, akan dengan mudahnya dibantah dengan dalil. Ya. Dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila sampainya kepada ahlus sunnah yang baru belajar, ya, yang mungkin juga terkadang taklim, terkadang juga tidak taklim, atau pada masa sekarang ini pada masa pandemi ya, yang sebetulnya ada taklim tapi tidak didengarkan, ada rekaman pun tidak didengarkan ya, maka ya jangan coba-coba dalam keadaan seperti ini ya, mau melihat kepada syubhat-syubhat yang mereka tebarkan di berbagai media. Jagalah agama kita, ya. Jagalah hati kita, jangan sampai masuk ke dalam hati kita penyimpangan-penyimpangan secara halus dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Nah, minimalnya, apabila seorang banyak melihat kepada syubhat-syubhat mereka dan berita-berita yang mereka sebarkan, akan muncul sikap ya, antipati kepada penguasa, dan sikap menjelek-jelekkan penguasa ya. Baik itu yaitu bisa jadi hanya sekedar dalam lingkup yang kecil ya, ketika bertemu dengan saudaranya, dengan temannya, dengan keluarganya, menjelek-jelekkan penguasa. Penguasa ini memang begini, penguasa memang begitu, tidak pro kepada Islam, tidak mendukung Islam ya, memerangi kaum muslimin, atau kemudian memerangi ini dan memerangi itu ya, mendukung sana, mendukung situ. Nah, ini paling tidak ini yang terjadi ya. Kalau kemudian masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai terjatuh kepada bidah-bidah mereka yang lainnya. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jaga agama kita, jangan sampai terkotori dengan syubhat-syubhat mereka. Qala walidzalika yajibu ala wali amril muslimin wa ala almuslimina ma'ahu an yaqtuluhum. Oleh karena itu wajib bagi penguasa kaum muslimin, dan juga wajib bagi kaum muslimin yang bersama mereka, bersama penguasa kaum muslimin, untuk memerangi mereka ya. Memeranginya bersama penguasa, bukan memerangi sendiri-sendiri ya, namun bersama dengan penguasa. Qala kafani syarrihim, untuk menolak kejelekan yang mereka tebarkan. Walidzalika qatalahum amirul mu'minina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ya, khalifah yang keempat yang termasuk al-khulafa'ur rasyidin memerangi mereka, ya. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengetahui wajibnya untuk memerangi mereka, ya. Qala wa qatala minhum maqtalatan 'azimatan fin nahrawan, ya. Dan kemudian Ali berperang menghadapi mereka, ya, dan terbunuh di antara mereka jumlah yang sangat banyak di An-Nahrawan, di suatu tempat yang namanya An-Nahrawan, yang patut untuk diketahui awalnya kaum Khawarij tersebut berkumpul sebanyak 6.000 orang di suatu tempat yang namanya Harura, ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berusaha untuk menasehati mereka, berdiskusi dengan mereka, ya. Yang akhirnya dengan diskusi tersebut 2.000 di antara mereka rujuk, yang awalnya 6.000, 2.000 rujuk, ya. Yang 4.000, ya, tetap berkumpul dan akhirnya turun untuk bertempur, ya, menghadapi Khalifah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu beserta pasukan beliau. Yang akhirnya apa? Mereka semua tertumpas, tidak tersisa di antara 4.000 tersebut kecuali, ya, kurang dari 10 orang, ya. Kecuali kurang dari 10 orang, ya. Betul-betul Ali radhiyallahu anhu ingin, ya, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau apabila bertemu, berjumpa dengan Khawarij, pasti beliau akan memerangi mereka seperti, ya, peperangan atau pembunuhan yang diturunkan oleh Allah berupa azab kepada kaum 'Ad. Qala nasarahullahu alaihim. Allah menolong Khalifah Ali atas mereka. Wa hafadha syaukatahum, dan juga Allah Subhanahu wa taala, atau kekuatan mereka pun akhirnya menjadi turun, ya. Tidak ada kekuatan lagi bagi mereka. Wa mazala ulatul umuri wal muslimuna yuqatilunahum kullama kharaja minhum ta'ifatun, dan akan senantiasa para penguasa kaum muslimin dan juga kaum muslimin yang bersama mereka akan memerangi kaum Khawarij ini setiap keluar kelompok Khawarij di tengah-tengah mereka, ya. Jadi dari zaman ke zaman ada saja kaum Khawarij yang keluar untuk memberontak. Di zaman yang terdahulu, ya, muncul satu kelompok, dua kelompok, tiga kelompok, ya. Dan demikian seterusnya sampai sekarang, ya. Yang terakhir yang sempat heboh yaitu apa, kaum ISIS, kelompok ISIS, ya, yang sebelumnya ada Al-Qaeda, yang sebelumnya lagi mungkin ada kelompok-kelompok yang lain juga, ya, demikian seterusnya. Qala wa fil hadis, dan dalam hadis disebutkan kullama dhahara minhum qarnun quti', setiap muncul tanduk mereka maka akan terpotong. Itu apa? Setiap muncul pemberontakan dari kaum Khawarij maka akan bisa dikalahkan. Artinya mereka tidak akan mungkin mendapatkan kemenangan atas kaum muslimin, ya. Pasti setiap pemberontakan yang mereka lakukan akan bisa dibasmi, ya. Dan ini kita lihat walhamdulillah dengan mata kepala kita, ya, atau dengan berita-berita yang kita dengarkan. Terkadang mereka berjaya bisa menguasai suatu daerah tertentu, tapi tidak seberapa lama, ya, akhirnya mereka bisa dipukul mundur, ditumpas, ya. Jadi mereka ini kelompok yang maju mundur, kadang maju kemudian menang, kadang bisa terpukul mundur dan tertumpas habis. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Fahum fi'atun khatiratun 'alal muslimin, maka mereka ini adalah kelompok yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Mazhabuhum annahum yarawna khal'as sam'i wa ta'ah, mazhab mereka yaitu bahwasanya mereka berpendapat untuk mencabut sikap mendengar dan taat, ya, tidak mau mendengar dan taat kepada pemerintah. Wal khuruj 'ala waliyil amri bisilah, dan memberontak kepada penguasa dengan mengangkat senjata. Wa takfir waliyil amri wa takfirul muslim wa takfirul muslimin, dan mengkafirkan penguasa juga mengkafirkan kaum muslimin secara keumuman, ya. Qala wa yastahilluna dima'ahum, dan mereka menghalalkan darah-darah mereka, darah-darah kaum muslimin secara keumuman, ya. Qala wa fil hadis, dan dalam hadis, annahum yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awthan, maksudnya mereka itu memerangi kaum muslimin, ya, wa yad'una ahlal awthan, dan meninggalkan, yaitu tidak memerangi orang-orang yang mengibadahi berhala-berhala, meninggalkan orang-orang kafir, ya, tidak memerangi mereka. Apakah kita pernah melihat pada zaman sekarang ini ada di antara Khawarij yang memerangi negara kafir, ya, Amerika misalnya, ya, atau negara-negara Eropa? Tidak. Mereka kaum Khawarij memerangi kaum muslimin, memerangi kaum muslimin di negeri-negeri mereka, ya. Memerangi kaum muslimin di Irak, memerangi kaum muslimin juga di, ya, Suriah, dan memerangi kaum muslimin di, ya, di Libya, nah, dan di tempat-tempat yang lainnya, memerangi kaum muslimin, ya. Israel atau, ya, Bani Israel, ya, yang merupakan orang Yahudi, musuh besarnya kaum muslimin, ya, tidak mendapatkan gangguan dari mereka, ya, dan bahkan seakan-akan dilompati daerah-daerah, ya, negara tersebut, negaranya kaum Yahudi tadi, tidak mendapatkan serangan mereka. Nah, maka inilah keadaannya. Yaqtuluna ahlal islam, membunuhi kaum muslimin, wa yada'una ahlal awthan, dan tidak memerangi ahlal awthan, orang-orang yang beribadah, mengibadahi berhala. Qala hadza tarikhul khawarij, inilah sejarahnya kaum Khawarij. Lam yudhkar annahum qatalul kuffar abadan, tidak pernah disebutkan bahwasanya mereka memerangi orang-orang kafir selama-lamanya, ya. Memerangi, ya, kalau mengebom, ya, mungkin terkadang mengebom di sini, mengebom di sana. Kalau memerangi, ya, tidak. Tidak pernah mereka memerangi, ya, orang-orang kafir tersebut. Qala wa inna ma yaqtuluna al-muslimin wa yastahilluna dima'ahum wa amwalahum. Akan tetapi mereka membunuhi kaum muslimin, menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn ikhwan fiddi rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.